وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih pada adab seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu. Pada adab yang ke-11 yang kita ambil, kesimpulannya bagaimana? Indah ya Iqbal. Yang terakhir kita ambil. Berhubungan dengan apa? Yang tidak ikut pelajaran pagi atau yang belum dapat tugas baca. Nah, ada tugas. Kita sudah selesai sampai bab 4 ini. Antum tulis dalam bahasa Indonesia. Adab dari awal, dari adab terhadap dirinya, poin-poinnya tadi. Adab seorang talib terhadap dirinya 1, 2, 3, 4 tugasnya tulis di catatan kalian. Kapan-kapan kalian sekalian merojaah sebelum selesai kitab ini. Karena adab diterapkan, bukan adab sekedar lewat. Cuman poin-poin, ketika kita ingat poinnya, insya Allah penjabarannya pun ada gambaran. Tapi kalau poinnya saja kita tidak ingat, maka penjabarannya lebih lagi. Apa kemarin inti adab yang ke-11 Maulana? Adab seorang dalam membaca na'am di sisi syekhnya. Tayyib. Membaca ketika telah diizinkan, kemudian juga tidak meletakkan kitabnya di lantai, berhenti ketika diminta berhenti, dan seterusnya. Kemarin telah kita lewati tugasnya tadi ya. Dicicil, tulis yang rapi. Dan untuk apa? Nanti kalau sudah kalian punya anak cucu, lihat ini loh Abi dulu. Ya. Nah, kali. Ya, sampai Abi dulu katanya mondok, mana catatannya? Kalian apa belajar menyusun? Sebagiannya di kitab. Tapi belum bisa membaca, belum bisa menerjemahkan, ya tadi simpulkan dulu. Baik, berhubungan dengan adab seorang talib ketika membaca di sisi syekhnya, itu adab yang ke-11. Sekarang kita masuk pada adab yang ke-12. Nah, Mitra Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala imam min jama'ah Adzani Asyar Rahimahullah Ta'ala. Adzani Asyar Iza hazar al-mawtadu Ista'zana syekha Kama zakarnahu. Faiza adzana lahu Isti'adu. Kayaknya apa? Azana. فإذا أذن له استئذان. Atau adzina. Selama masih bisa tulatih mujarrab, pakai tulatih mujarrab. Kalau tidak bisa selatih mujarad, baru seorang beralih ke rubai atau ke masjid. Sekarang bisa tidak adina lahu? Nah, adina. فإذا أذن له استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يسمي الله تعالى وينهده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لشيخه ولوالديه ولمشايخه ولنفسه ولسائر المسلمين وكذلك يفعل كلما شرع في قراءة الدرس أو تكراره أو مطالعته أو مقابلته في حضور شيخه أو في غيبته إلا أنه يخش الشيخ بذكره في الدعاء عند قراءته عليه. طيب فهمتي؟ Apabila telah sampai kiliran yang untuk membaca, maka talib itu meminta izin kepada syekhnya sebagaimana yang telah kita sebutkan. Dan apabila syekhnya itu memberikan izin kepada muridnya, maka hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian dia membaca bismillah dengan menyebut nama Allah dan memujinya dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berdoa untuk syekhnya, untuk kepada orang tuanya, dan untuk guru-gurunya, dan untuk dirinya, dan untuk seluruh kaum muslimin. Dan hal tersebut dilakukan setiap dia memulai membaca pelajaran atau mengulang-ulanginya atau memahaminya atau menganalisanya tatkala syekhnya itu hadir atau tatkala syekhnya itu sedang tidak hadir. Jika tidak, hendaknya dia mengkhususkan syekhnya dengan menyebutkannya dalam doanya tatkala dia membaca dars atasnya. Baik. Kita ulangi sekilas. Berhubungan dengan adab yang ke-12 ini, kalau kita perhatikan akhwanifillah, masih berhubungan dengan kesempurnaan adab dalam membaca. Jadi tatimmah untuk apa? Adabul qira'ah ala syekh. Dikatakan idza hadarat naubatuhu ista'dana syekha kama dzakarna. Apabila telah tiba giliran dia untuk membaca, maka dia minta izin. Kalau tidak diperintah tentunya. Tapi kalau sudah diperintah, disuruh, ya sudah. Itu adalah apa? Lebih dari sekedar izin. Bagaimana para kita doakan. Kemudian fa idza ajna lahu ista'adha billahi minasyaitonir rajim thumma yusammillaha ta'ala. Kemudian apabila telah diizinkan, dia hendaknya meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, membaca isti'adzah atau ta'awudz. Kemudian menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau dengan membaca basmalah yang dimaksud di sini. Wa yahmaduhu wa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memuji Allah serta berselawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yad'u li syaikhi wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa li nafsihi wa li sa'iril muslimin. Kemudian dia berdoa kebaikan untuk syekhnya, untuk kedua orang tuanya, untuk masyayikhnya, dan untuk dirinya, dan untuk keseruan kaum muslimin. Bedakan akhwanikillah penggunaan nafiil da'a yad'u. Nah, berhubungan dengan huruf jar lam dan huruf jar ala. Ketika antum ingin membuat kalimat dengan apa? Fi'il da'a yad'u. Kalau yang diinginkan adalah doa kebaikan, maka gunakan huruf jar lam. Da'a lahu, yad'u lahu. Misalnya yad'u li akhi, aku mendoakan kebaikan untuk saudara yad'u li ibni, aku mendoakan kebaikan untuk anakku. Ini dengan lam. Tapi kalau mendoakan kejelekan maka ala. Yad'u ala. Da'a ala. Ini maknanya doa kejelekan. Nah, bedakan ketika untuk mendapati kalimat da'a setelahnya apa. Kalau ala berarti yang dimaksudkan adalah doa kejelekan. Maka hadis Nabi SAW mengatakan apa? La tad'u ala anfusikum. La tad'u ala anfusikum. Gimana ini? Nah, kalau tidak memahami perbedaan lam dan ala setelah kata da'a akan bingung. Ya, larangan tersebut la tad'u ala anfusikum maksudnya jangan kalian berdoa dengan doa keburukan untuk apa? Untuk diri kalian. Wala auladikum, dan juga jangan kalian doa kejelekan untuk anak-anak kalian. Semarah apapun jangan sampai muncul doa kejelekan kepada apa? Anak-anak kita. Ini faedah diperhatikan ketika menerjemahkan. Jadi yang dimaksud di sini yaitu kemudian dia mendoakan dengan doa kebaikan untuk orang-orang yang disebutkan di sini. Dan mendoakan kebaikan untuk orang lain, akhwani fillah, tidak ada ruginya. Kenapa? Dikarenakan seorang yang mendoakan saudaranya, malaikat akan apa? Akan mendoakan yang semisal untuknya. Oleh karena itulah di antara fikih para salaf kita dulu, mereka bersemangat untuk mendoakan saudaranya dalam keadaan saudara itu tidak tahu kenapa. Karena naam kita hamba yang sangat banyak dosanya, naam berdoa untuk saudara kita, sedangkan yang berdoa untuk kita malaikat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Sehingga mereka mengharapkan naam, dikarenakan malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat, ketika mendoakan kita itulah yang naam menjadi sebab terkabulnya doa kita. Sehingga jangan merasa rugi ketika kita mendoakan saudara kita untuk mendapatkan hidayah, dikokohkan di atas sunnah, atau dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, diri naam beri kesembuhan dan seterusnya. Karena kita mesti akan dapat bagian dari doa itu, bahkan yang mendoakan kita malaikat. Qala wa kadzalika yaf'alu kullama syara'a fi qira'ati darsin aw taqrarihi aw mutala'atihi aw muqabalatihi fi huduri syaikh aw fi ghaibatihi. Demikian pula dia melakukan naam yang demikian itu naam setiap mau memulai membaca pelajaran. Atau mengulang-ulanginya, atau sedang apa? Menelaah, yaitu membaca mutala'ah. Ya, membaca menelaah. Atau sedang muqabalah. Yaitu muqabalah yaitu memperbandingkan. Ya, memperbandingkan catatan dia dengan catatan saudaranya, hasil penulisan dia dengan penulisan saudaranya, atau memperbandingkan naskah yang satu dengan naskah yang lain. Naam fi huduri syekh, naam dalam keadaan hadirnya syekh, atau ketika syekh tidak hadir. Dan tentunya hal ini diamalkan oleh khalifillah, mungkin ketika dia satu-satunya yang membaca di awal pertama kali naam dibuka daras, atau dibuka naam tahdid, penyampaian hadis. Sebagaimana pada sebagian majelis para ulama ikhwanillah, jadi yang mengawali ya talabah yang diperintahkan untuk membaca. Misalnya ketika ingin mensyarah talaghul usul dibaca dulu, ya mereka mengawali dengan naam basmalah, kemudian hamdalah, salawat dan seterusnya. Ini dari sisi adab, walaupun pada setiap kondisi berbeda-beda keadaannya. Cuman yang paling penting akhwanifillah, jangan sampai lalai, yaitu apa? Basmalah. Adapun yang lainnya, ini dilihat apa? Dilihat sesuai kebiasaan. Tapi kalau hamdalah, Naam. Ini betul-betul jangan sampai kita tinggalkan. Kenapa? Karena terkandung di dalamnya permintaan tolong kepada Allah tentang apa yang mau kita lakukan. Baik. Terus masih tersisa satu kalimat. Illa annahu yakhusus syaqa bidzikrihi fi du'a inda qira'atihi alaihi. Nah, hanya saja dia ketika menyebutkan doa untuk orang-orang tadi afanifillah, hendaknya dia mengkhususkan untuk syekh dengan menyebutnya dalam doa ketika apa? Membaca di sisinya. Terus ويترحم على مصنف الكتاب عند قراءته وإذا دعا الطالب لشيخ قال ورضي الله عنكم أو عن شيخنا وإمامنا ونحو ذلك ويقصد به الشيخ وإذا فرغ من الدرس دعا لشيخ أيضا ويدعو الشيخ أيضا لطالب كلما دعا له فإن ترك الطالب وإن ضرب الطالب الاستفتاح بما ذكرناه جهلا أو نسيانا نبهه عليه وألمه إياه وذكره به فإنه من أهم الآداب. وقد ورد الحديث في ابتداء الأمور مهمة بحمد الله تعالى وهذا منها. طيب المولى أحمد kepada pengarang kitab tatkala membacanya, dan apabila qalib itu berdoa untuk syekhnya, maka hendaknya dia mengatakan semoga Allah meridai kalian, atau semoga Allah meridai syekh kita atau imam kita, dan yang sini salah satu sebut yang ia itu memaksudkan kepada syekhnya. Dan apabila telah selesai dari dars, maka qalib itu mendoakan untuk gurunya juga. Dan begitu juga guru untuk mendoakan qalibnya setiap kali muridnya itu mendoakannya. Maka apabila qalib itu meninggalkan kemudian, maka kemudian enggak usah maka. Kemudian jika qalib itu meninggalkan pembukaan sebagaimana yang telah tersebutkan, karena kan diri tidak tahu atau lupa, maka hendaknya syekh menegurnya dan mengajarinya. Kalau dia tidak mengetahuinya atau dan mengingatkannya kalau dia lupa, maka sesungguhnya Sebab fa innahu min ahammil adab. Karena sudah tadi kenapa kalau disuruh itu, nah baru dikenakan sebabnya. Ketika memaknakan fa yang selanjutnya diperhatikan keterkaitan dengan kalimat sebelum dan setelahnya, maka akan apa? Dibaca enak. Sebab tersebut adalah adab-adab yang paling penting. Dan telah baca majlis pada memulainya perkara yang penting dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan perkara ini termasuk dari adab. Fahadha min hadha, adab ini termasuk di antara perkara penting itu. Nah, tadi qala al-jamaah rahimahullahu ta'ala wa yatarahhamu 'ala musannifil kitab 'inda qira'atihi. Tandanya dia tarahum yaitu mendoakan agar pengarang kitab ini diberi rahmat. Nah, ketika membaca kitab afanifina, di antara adabnya mendoakan agar pengarang kitab ya diberi rahmat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Nah, telah berkata pengarang, nah Imam Fulan misalnya, Imam An-Nawawi misalnya, rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Ini termasuk adab. Nah, wa idza da'a at-thalibu li syaikhi qala wa radiyallahu ankum aw an syaikhina wa imamina wa nahwi dzalik. Tanabina dia apabila talib mendoakan syekhnya, dia mengatakan wa radiyallahu ankum, dan semoga Allah meridai kalian, atau meridai syekh kami, atau meridai imam-imam kami, dan yang semisal. Dan itu doa kebaikan. Dan ini memang merupakan kebiasaan salaf, ikhwan fillah. Di antara kisah yang masyhur tentang apa, kisah Abdurrahman Ibn Mahdi dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, Abdurrahman Ibn Mahdi, ikhwan fillah, minta kepada Asy-Syafi'i agar dituliskan satu kitab yang di situ terkumpul bagaimana cara kita mengambil istimbat. Maka dikarangkanlah oleh Imam Syafi'i naam kitab Ar-Risalah, yang kitab ini akhirnya dikenal menjadi naam kitab rujukan pertama dalam ilmu usul fikih. Sampai-sampai dikatakan yang awal pertama kali mengarang pembahasan tentang usul fikih yang terkumpul dalam satu kitab ya Asy-Syafi'i dalam kitab Risalah beliau. Dikirimkanlah kitab ini kepada Ibnu Mahdi. Nah, ketika membaca kitab ini bukan main gembiranya. Dan beliau kabarkan bahwasanya dalam setiap sujudku aku mendoakan Syafi'i atas apa? Atas naam pemenuhan terhadap permintaanku, sehingga apa, dikarangkan kitab Risalah tersebut sebagai bentuk syukur. Nah, karena sungguh pemberian ilmu Al-Fatihah melebihi apa? Melebihi pemberian intan dan permata. Yang mengetahui nah, kemuliaan ini hanya orang-orang yang mulia, hanya orang-orang yang memang nah, memiliki ilmu juga biasanya. Kalau orang jahil tidak akan pernah dia nah, merasakan nikmatnya atau tingginya nilai ilmu. Wa yaqsidu bihi syekh, dan dia maksudkan dengan doa itu adalah syekhnya. Wa idza faragha min ad-darsi da'a li syekhi aidha. Kemudian apabila selesai dari pelajaran juga mendoakan kebaikan untuk syekhnya. Wa yad'u syekha aidan lit-thalib, wa yad'u syekhu aidan lit-thalibi kullama da'ala. Dan syekh juga mendoakan untuk penuntut ilmu ya, kepada muridnya tadi apabila nanti dia mendoakan kebaikan untuknya. Lihat ya hadirin. Nah, seputar doa dan doa. Dan kalau kaum muslimin keadaannya demikian terasa ya hadirin, bagusnya saling mendoakan minimal nah doakan keberkahan barakallahu fi dalam tutur kata kita. Terasa. Nah, ketika diberi kebaikan saling mendoakan kebaikan dan seterusnya. Dan orang yang bergaul dengan orang-orang Arab akan terasa ikhwan fillah, lisan mereka masya Allah. Nah, sedikit-sedikit telpon saja ikhwan fillah. Kalau saya perhatikan ketika kasih telpon dengan yang lain masya Allah. Nah, Allah yubarik fikum tabarakumullah. Dalam satu telpon saja terkadang setiap apa berucap nanti tiba-tiba doa lagi. Allah ya barik fiikum, jazakumullah khairan, terulang-ulang terus. Nah, dan ini nah hal yang butuh dicontoh untuk saling doa mendoakan. Nah, saling doa mendoakan sehingga semakin kokoh ukhuwah dan semakin apa besar kebaikan yang kita dapat. Fa'in darakat talibu al-istiftaha bima dhakarnahu jahlan aw nisyanan nabbahahu alaih. Kemudian apabila talib meninggalkan untuk membuka bacaannya dengan perkara yang telah kami sebutkan dikarenakan ketidaktahuan atau kelupaan, maka ditegur. Dan wa'allamahu iyyahu wa dhakkarahu bih. Ya, dan mengajari adab tersebut dan mengingatkannya. Fa innahu min ahammil adab, sebab hal tersebut merupakan adab yang paling penting. Ya, di antara sepenting-pentingnya adab. Nah, waqad warada al-haditsu ibtida'il umuril muhimmati bihamdillah ta'ala. Dan telah datang hadis yang menyebutkan tentang apa? Tentang permulaan ibtida'il umur al-muhimmah bihamdillah ta'ala. Ya, telah datang hadis untuk memulai perkara-perkara yang penting dengan alhamdulillah. Dan adab ini termasuk di antara perkara yang penting. Ketika kita mau mengawali bacaan, itu termasuk perkara yang penting, sehingga butuh diawali dengan alhamdulillah. Cuma alhamdulillah hadis yang datang dalam masalah ini na'am derajat yang dhaif, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abi Salamah secara marfu, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa aqta. Nah, semua perkara yang memiliki kepentingan yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka terputus, yaitu terputus dari kebaikan atau terputus dari keberkahan. Hadis yang dhaif sebagaimana diterangkan oleh para ulama, dan yang sahih riwayat ini mursal. Dari mursal Imam Az-Zuhri, dan mursal termasuk bagian dari hadis yang dhaif. Jadi adab yang ke-12, kesimpulannya apa nih? Karena masih berhubungan dengan bagaimana kita membaca. Lihat, membaca saja butuh perhatikan. Nah, minta pertolongan pada Allah, kemudian juga apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya yang disebutkan di sini. Cuman yang paling utama untuk jangan sampai lupa seorang apa? Membaca basmalah. Qala ats-tsalits 'asyar, adab yang ke-13. An yuraghiba baqiyata at-talabati fi at-tahsil. Nah, ini penutup yang sangat penting. Nah, adab yang ke-13 dikatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, hendaknya seseorang itu menyemangati pelajar-pelajar yang lain untuk betul-betul apa? Menghasilkan ilmu di dalam apa? Dia belajar. Nah, dan tahsin ikhwanifillah perkara yang harus sering kita cek. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, harus senantiasa kita muhasabah, kita belajar berapa lama, hasil yang kita dapat apa. Karena seorang menuntut ilmu jangan sampai tidak punya hasilah, tidak punya hasil. Cuman sekedar apa? Sekedar menghabiskan waktu saja. Daripada saya di rumah disuruh bantu orang tua, mending saya lari ke pondok. Nah, ini sudah keliru sejak asal. Daripada disuruh sekolah, mending lari ke pondok. Daripada ini, daripada mendingan ya kita. Cuman tidak perhatian terhadap permasalahan tahsin. Kita menuntut ilmu khalifillah yang kita harapkan untuk kita bisa menghasilkan ilmu. Nah, dan hasil dari ilmu itu akan nampak pada diri kita pertama kali, baik pada adab kita, pada ibadah kita, pada muamalah kita. Juga apa? Kita bisa menyampaikan pada manusia. Ini yang penting. Sebagaimana hafalan. Hafalan kita butuh cek. Sepekan ini aku tambah hafalannya. Sebulan tambah berapa? Dicek. Kemudian yang sudah semakin kuat berapa? Jangan sampai dia menambah tapi yang dia sudah miliki dia lepas. Dan di antara tahsil yang paling nampak alhamdulillah ya sisi hafalan. Ini sangat nampak. Nah, sisi hafalan. Cuman juga jangan seseorang menyepelekan sisi paham, sisi pemahaman. Dua perkara ini nah, harus seiring sejalan ya, oleh kita. Dalam ilmu din tidak boleh mencukupkan sekedar yang penting paham saja. Tidak. Kalau yang penting paham saja, ketika diminta untuk menyampaikan tidak akan keluar, karena dia tidak punya hafalan. Pokoknya seperti itu, dulu saya dengar, yang saya pahami demikian. Nah sekarang buktinya mana? Mungkin pemahamanmu salah. Nah kalau kita bisa mengeluarkan ini loh dalilnya. Oh iya kan, pemahamanmu salah, dalilnya seperti ini, yang kamu pahami seperti itu. Misalnya. Nah, jadi pemahaman, hafalan, apa-apa, ini harus apa? Nah, juga nanti berlanjut ke tingkatan berikutnya untuk seorang bisa menyampaikan baik secara lisan, kemudian belajar menyampaikan secara tulisan. Karena semua nah sisi-sisi yang bisa kita masuki untuk berdakwah, khonifina usahakan seorang mampu untuk mengisinya. Kalau ahlul batil, mereka begitu bersemangat pada semua aspek mereka masuki untuk bisa memasukkan kebatilan-kebatilannya. Lalu kalau kemudian ahlul haq mereka ngelukro, nah bagaimana? Nah, padahal Allah menjanjikan pahala yang begitu banyak bagi mereka-mereka yang menyebarluaskan ilmu. Nah, karena itulah manifilah, masalah tahsil harus seorang betul-betul apa? Bersemangat dan menyemangati yang lain. Makanya disebutkan di adab yang ke-13 ini an yurawiba baqiyatat talabah fit tahsil, untuk saling menyemangati teman-temannya yang lain untuk bisa menghasilkan ilmu. Nah, yang bujang maupun yang sudah apa berkeluarga, tidak ada bedanya wanita, sama-sama penuntut ilmu. Cuma bedanya mungkin yang satunya kecepatannya 50 km per jam, yang di sini 20 saja sudah. Ya kan gitu. Tapi sama-sama berjalan, apa yang kena, jangan satunya macet. Ya, sama-sama jalan. Jangan sampai macet. Untuk kita bisa mencapai akhir yang Allah Subhanahu wa taala ketetapkan. Qala wa yadullahum ala madhanihi, dan menunjukkan kepada tempat-tempat di mana dia bisa mendapatkan faedah. Wa yasrifu anhumul humuma al-mushghilata anhu, dan berusaha untuk memalingkan dari para talabah yang lain kesedihan-kesedihan yang menyibukkan dari menuntut ilmu dan dari menghasilkan ilmu. Karena bagaimanapun juga kesedihan ikhwanillah, seorang kalau sudah sedih, nah kiriman tidak datang-datang, tidak bisa belajar. Ya tidak. Nah kalau temannya tapi tidak dapat kiriman, ya jangan dipingin-pinginin beli sesuatu. Nah kita beli jajan, ya kasihlah sedikit ya. Nah wa yuhawina alaihim mu'natahu, dan hendaknya dia meringankan beban mereka. Wa yudzakirahum bima hasalahu minal fawaidi wal qawaidi wal gharaib, dan hendaknya bersama-sama untuk mudzakarah, yaitu untuk saling murojaah bersama-sama hal-hal yang telah dihasilkan berupa faidah-faidah ataupun kaidah-kaidah ataupun hal-hal yang unik. Ini kalau seorang dalam menuntut ilmu bisa memilah-milah seperti ini kaidah, ini kaidah, ini hal-hal unik, biasanya berupa kisah atau perkataan-perkataan yang bagus, nah, ini dipisah-pisah. Kalau antum nanti nah diberikan rezeki untuk duduk di sisi nah para ulama, afanifillah, harus pandai-pandai apa memilah-milah, sehingga apa antum pulang itu kaidah yang didapat banyak, catatan punya. Karena sebagian yang tidak terbiasa mencatat apa yang kita hadir, cuma dongblong saja di masjid masyarakat. Nah, kayak dia cuma, nah, memang syekh menerangkan kitab, dia cuma kitab, oh iya paham. Padahal faedah kalau dia mampu memilah akan banyak. Kalimat-kalimat bagus, jangan dilupakan. sehingga nanti ketika pulang bisa meriwayatkan dari gurunya, telah berkata syekh kami dalam pelajaran ini demikian. Terkadang satu kali memang kalau kita catat, setahun kemudian kita baca, masya Allah ya Qadibillah. Nah, kalimah dari apa ulama-ulama kita. Cuman kadang seperti ini tidak mampu seorang bisa apa untuk menariknya kalau tidak terbiasa mencatat. Nah, qala wa yansahuhum fiddin, dan hendaknya dia memberikan nasihat kepada teman-temannya sesama penuntut ilmu. Nah, di dalam agama ini, dalam catatan kalian, wa yansahuhum fiddin. Nah, sama, yaitu untuk memberikan nasihat agar apa kokoh di atas agama ini. Fabidzalika yastaniru qalbuhu wa yasku ilmuh. Lihat, dan dengan hal itu semua maka hatinya itu akan bersinar dan ilmunya itu akan semakin apa berkembang. Zakat yasku minan nama, yaitu berkembang. Jadi seorang ketika menasihati saudaranya, mengajari saudaranya, apabila jangan dia beranggapan bahwasanya apa ilmunya akan berkurang, enggak. Waktu pun berkurang kalau aku ngajari teman, enggak. Belajar ilmu agama itu jangan mengandalkan sisi matematis. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan, saya murojaah 1 jam, enggak akan dapat sekian. Kalau aku kurangi 1/2 jam, nanti jadinya dapatnya 1/2 jam. Enggak. Antum kurangi 1/2 jam misalnya untuk mengajari saudaranya, bisa ketika yang 1/2 jam yang lain antum bisa dapatkan barokah seperti murojaah sendiri dan 2 jam. Dan ini terasa. Karena ilmu agama ya fanifillah bukan mengandalkan kemampuan kita saja, tapi barokah dari Allah. Ya, barokah dari Allah. Maka ketika ada kesempatan, ada yang mau belajar sama kita, itu disyukuri. Ada yang mau belajar sama kita, disyukuri. Dan berharap tafa'ul pada Allah itu termasuk barokah. Minta, ya berharap. Tapi kalau ada yang belajar disia-siakan, tidak diperdulikan, tidak diperhatikan, akhirnya semuanya lepas, tidak bisa. Khawatir akhwan fillah ini dan menunjukkan adamul barokah. Pertahankan. Nah, kemudian berusaha hendak keluar dari majelis dia selesai dengan betul-betul paham. Nah, ini termasuk ladang. Karena terkadang ketika antum pulang kelak belum tentu ada yang mau belajar. Ada yang mau belajar. Sehingga ada orang mau belajar itu rezeki. Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka bersemangat. Ya, bersemangat untuk memanfaatkannya. Baik dan talabah al-uzzam ataupun mutazawijin, demikian pula apa ummahat. Ketika Anda kesempatan untuk bisa mengajar, walaupun mengajar anak-anak. Nah, ini kesempatan yang apa? Yang jangan disia-siakan. Yang jangan disia-siakan. Berusaha sepenuh hati, bukan sekedar karena disuruh. Sepenuh hati. Yakin akan kita dapati faedah. Baik kemudahan rezeki ataupun apa keberkahan waktu dan yang lainnya. Nah, dan perhatikan kalimat setelahnya, wa man bakhila alaihim lam yambat ilmuhu wa innabata lam yuthmir wa qad jarraba dhalika jama'atan min as-salaf. Nah, dan siapa saja yang bakhil dengan ilmunya, bakhil untuk memberikan nasihat, termasuk bakhil memberikan nasihat tidak peduli, tidak peduli dengan sekeliling, dia cuma apa memikirkan diri sendiri saja. Nah, bakhil untuk apa mengucapkan kalimat yang baik, menasihati saudaranya dengan kebaikan, tapi Karena inti nasihat bagaimana saudara kita bisa menerima akhwani fillah, bukan bagaimana kita asal, yang penting asal kita beri nasihat, asal kita melampiaskan, bukan. Jadi nasihat bukan pelampiasan kekesalan sekali lagi. Karena banyak terkadang, nah, ketika memahami untuk saling ingkarul mungkar, ini ketika mengingkari seakan pelampiasan kekesalan. Tidak. Tapi bagaimana, nah, kebaikan itu bisa tersampaikan, caranya bagaimana? Nah, sehingga seorang bisa tetap belajar dan dia timbul semangat. Nah, ini yang memang butuh apa? Butuh berbagai macam cara kita coba. Intinya ya, fani billah, jangan sampai seorang bakhil dalam perkara ilmu din. Nah, siapa saja yang bakhil dalam masalah ini, tidak akan tumbuh ilmunya, tidak akan berkembang, tidak akan bertambah. Seandainya pun tumbuh, lam yuthmir, tidak akan membuahkan. Untuk apa? Buah tumbuh lebat tapi tidak ada buah. Nah, pohon tumbuh lebat tapi tidak ada buah. Nah, okay. Tumbuh besar, daunnya banyak, tapi tidak ada buahnya. Apa yang diharapkan? Untuk cuma rindang-rindang saja. Karena tanaman ikhwani fillah yang bernilai, nah, adalah apa-apa buahnya. Semakin bagus buahnya, semakin ranum buahnya, semakin apa? Besar nilainya. Dan para salaf, ya, sederetan para salaf telah apa? Mempraktekkan yang demikian. Demikian pula para ulama kita mutaakhirin, mereka senantiasa menasihat. Dulu Syekhuna Yahya Hidayatullah Ta'ala Afani Fillah menghasung untuk apa? Menghidupkan ilmu yang dimiliki dengan apa? Dengan na'am saling mengajarkan. Nah, saling mengajarkan, bahkan beliau na'am marah ketika seorang sudah mampu mengajar, ada yang meminta untuk diajari, enggan untuk mengajarkan. Tayyib, untuk mengajarkan. Dan Syekh Mukbil apalagi, beliau menghasung para thalabah dan memberikan apa? Memberikan dorongan bahwasanya engkau murojaah dengan temanmu mengajarkannya, itu hasilnya bisa berlipat-lipat daripada engkau membaca sendiri. Dan ini mujarab. Betapa banyak ikhwan fillah hal-hal yang asalnya tadi belum belum terlalu paham. Ketika memahamkan orang, ternyata muncul tiba-tiba, masya Allah, seperti ini. Terasa dan lebih apa? Lebih lama diingat. Wala yakharu alaihim au ya'jibu bijaudati dhihni bal bihamdil bal yahmadullah ta'ala ala dhalika wa yastaziduhu minhu bidawami syukri. Kemudian di kalimat terakhir beliau berikan nasihat yang sangat penting untuk seorang tidak apa yafkharu alaihim, tidak apa menyombongkan diri atas teman-temannya atau dia ujub dengan apa bagusnya otak dia, bagusnya pemikiran dia, saya lebih cepat. Ujub ini bahaya, di antara bahaya terbesar pada penuntut ilmu. Apa yang mau kita ujub? Kalau mau timbul ujub, sombong, ikhwanifillah, ya kita bandingkannya cuma teman-teman segini. Coba lihat, bandingkan dengan Imam Bukhari, bandingkan dengan Imam Muslim, bandingkan dengan kamu terdahulu, kita tidak ada apa-apanya. Nah, kapan mulai muncul seperti itu? Ya, kembali ke salaf kita. Tidak ada yang kita miliki apapun. Hafalan, pemahaman jauh dibandingkan para salaf. Jadi jangan sombong, jangan ujub. Tapi hendaknya seorang memuji Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang diberikan dan meminta tambahan dengan senantiasa mensyukurinya. Baik, dengan ini kita selesai pembahasan dari bab yang ketiga. Dan bab yang ketiga berhubungan dengan adab seorang thalib di dalam pelajarannya. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua dan diamalkan. Karena adab tentunya kita terapkan. نسأل الله التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.